ومن عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى surat pundutke saking kalimat pertama bukaane surat abasa. Kadang-kadang surat abasa disebut surat al-a'ma. Dari ake tekane wong buta. Surat Al-A'ma. Bangsa Mekah tegese tamurun saderenge Kanjeng Nabi hijrah. Ciri-ciri surat Makkiyah biasa nerangake bab akidah keyakinan. Apa sarangke bukaan nerangake situasine Kanjeng Nabi nembe nampa tamu sing diarep-arep Islame. Dumadaan ana wong wuto namine Abdullah bin Ummi Maktum. Wong wuto nyuwun ngaos. Ora ngerti nek ana tamu. Tamu sing diarep-arep jeneng Nabi Islame bangsane Umayyah, Utbah, Abu Jahal, Paman Abbas, pamane Kanjeng Nabi nalika sih kafir. Paman Abbas. Lagek tukar pikiran. Ujuk-ujuk ana wong wuto teko. Kanjeng Nabi penggali ora reno. Bah. Lagek tukar pikir ngene ana wong wuto teko. Padahal sing teko mau termasuk pembesar-pembesar kau kufar Quraisy. Nek do gelem masuk Islam pengikuté akeh. Dumadaan keseselan ana wong wuto teko njaluk pelajaran. Lah Kanjeng Nabi merengut. Merengute Kanjeng Nabi dilengke diprengetake Gusti Allah. Abasa merengut sapa Nabi. Watawalan mengo anja ahul a'ma krana teko ing Kanjeng Nabi al a'ma sapa wong buta. Ketekan wong buta Kanjeng Nabi wajahe mrengut dilengke karo Gusti Allah kok mrengut. Wong ketekan wong buta kok mrengut. Wama yudrika utawi apa yudrika iku merohake pema ing sira. La'allahu yazzakka. Kok menawa sing buta iki wong apik man. Ketekan wong buta sing apik iki. Lah sing wong buta ora ngerti nek Kanjeng Nabi lagi sibuk tukar pikiran karo gembong-gembonge wong kafir. Utbah, Syaibah, Abu Jahal, Abbas, Umayyah, Walid bin Mughirah. Sing diarep-arep Islam itu gembong-gembonge wong kafir Mekah. Kanjeng Nabi ngersake iki tukar pikiran bab akidah. Kono wong iki do masuk Islam, pengikuté kados masuk Islam. Madu-madaan tengah-tengahé rembukan adu pikir umat Abdullah bin Ummi Maktum teko. Kanjeng Nabi ora rena penggali. Wah, ngewangi-wangi. Padha karo wong mbet gawe. Upamane sampean nyambet gawe dagang. Lagi rembukan karo bakul gede. Upamane lagi rembukan karo bakul gede. Kira-kira nek rembukane apik iso entuk sak miliar. Dada ana wong buta utawa wong fakir teko. Saman penggali mesti ora kepenak. Wah. Ngewo-ngewo iki. Lah niku nek pangkat nabi dilengke karo Gusti Allah. Diperingatake lho kok merengut Muhammad. Ketekan wong buta kok merengut. Padahal wong buta iki apik njaluk ngaji. Iki la'allahu yazzakka au yazzakkaru atawa nampa peringatan sapa akma. Malah iki wong sing akma iki wong sing apik. Batang kau zikra mongko manfaati ing akma apa pitutur. Sing wong buta iki wong apik-apik. Jaluk pulangan perlu dilakoni. Wong apik kowe kok malah mengo mlengos. Amma man istagna ana kono dai wong istagna kang semuke sapa wong sing mbok anggap wong gedhe-gedhe. Fa antalahu tasadda mangko taisira lahu marang man tasadda iku ngadepi tenanan sing karo wong suke-suke karo Abu Jahal, Abbas, Utbah, Raibah mbok tenani madhepe kaya tenanan. Wa ma alaika te opo siji-wiji alaika iku tetep besiro. Apa rekasamu melarati apa? Allah ya zakka yanto ora iman. Ora apik sapa manis ana. Wong-wong sing mbok anggap wong gede-gede. Upama ora iman. Ora gaduh. Rembukane rugi apa kowe diwelehna wa amma man jara kayasana pantai wong kang teka sapa wong ing sira yasale mlaku wong sing tekane mlaku yaiku wong buta wa huwa yakhsha ing hale tawi ahma yakhsha iku wong wong wedi dhateng Allah wong takwane tenanan. Fa antala anhu talaha mongko tai seliramu anu saking akma talaha iku malah gemblameh sira ngadepi wong buta malah gemblameh ora pati tenanan dilengke karo Gusti Allah kala ojo kaya ngono dilengke Kanjeng Nabi kala aja kaya ngono. Dumeh-dumeh wuta. Dumeh-dumeh pekir. Mbok semplek no. Dan mbok berhati no. Aja ngono. Ini Kanjeng Nabi diperingatake Gusti Allah. Nah, niki kita nerangake tafsir supaya rangkep. Aja kesusu nyalahno jeneng Nabi. Kanjeng Nabi lakek tukar pikiran karo kembong-kembonge wong kafir ngenani bab akidah. Angen-angene jeneng Nabi iki nek kembong-kembong wis do masuk Islam pengikute pirang-pirang do masuk Islam. Pikirane jeneng Nabi ngoten. Orangnya mempelajari tafsir itu angel. Jadi sing Kanjeng Nabi pun bener, cara pikiran sehat pun bener. Dikembong-kembong nek wis do masuk Islam, pengikuti akeh, Islam tambah kuat. Niki namanya perjuangan. Jadi berjuang niku mboten kok namung sing gawa pedang, gawa tombak, mboten niku. Maksud berjuang niku merjuangake agama Islam supaya wong-wong do ngibadah. Sebab manusia digawe iki sing penting ngibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku orang gawe jin manusia kejaba do nyembah. Jadi tak gawe, tak uripi nok dunya nong bumi, tak cukupi sandang pangan ben do ngibadah. Nah, orangnya berjuang ini tegasnya merjuangake melakune agama Islam. Itu berjuang. Dengan Al-Quran wajah itu. Nongone kates nggih wajah itu. Wajah itu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjuanglah negakake agamane Allah dengan harta bendamu, jiwa ragamu, tenaga pikiramu. Niki jawen jeneng Nabi. Para wali-wali le berjuangno ongkose pirang-pirang. Bayangno Mbah Sunan Kudus. Mbah Sunan Kudus wong timur tengah Palestina. Wong timur tengah dijawi gurune, kowe lunga ring Asia Tengah kono. Ring Asia Timur. Dipeseni kon gawa bata. Bata teko Palestina. Murid dikandani gurune. Bata dicangkeng. Teko Palestina masuk Indonesia. Jaman riyen dereng enten pesawat. Numpak perahu. Saman bayangke Mbah Sunan Kudus niki ditugas kon dakwah ring daerah timur. Enggale cerita tutup Kudus. Bangun masjid. Mulane masjid iki jenengane Masjidil Aqsa. Niki jenengan titipan saka gurune Mbah Sunan Kudus. Botone disalap nang dhuwur pengimaman nika botone. Sampeyan ngerti botone. Nah, nang dhuwur pengimaman niku boto. Niku digawa, coba sampeyan mbawangake teko Palestina sing Kudus gawa boto. Niku digawa tenan. Bangun masjid, masjid ana biayane lho, mboten kok anggar bangun masjid. Jadi niki namanya berjuang. Terus akhirnya jadi masjid menara niki. Terus ana pembongkaran, pelebaran niku dhewe iku karek nerusno. Niki namanya berjuang. Jahidu fi sabilillah bi amwalikum, harta benda. Bangun. Niki. Lajeng kula jenengan saged manfaatake masjid dinggo salat berjamaah, dinggo pemucalan. Niki sangka usahane Mbah Sunan Kudus. Kula ngomong ngeten niki Mbah Sunan ya mireng. Ya mboten kok mboten mireng, mireng. Jadi wong Islam supaya paham sing arane berjuang niku merjuangake mlakune agama Islam. Mboten kok kudu nggawa pedang mboten. Engko nek perjuangan Islam dialang-alangi wong, wonge nggawa senjata lah niki kita hadepi. Ya. Padha karo nalika 45 rumen. Ya. Indonesia nalika durung merdeka dijajah Londo. Kula menangi jaman Londo. Dijajah Londo. Pari-pari diangkuti rengene Nederland. Terus sedilo dijajah Jepang. Pari-pari digawa rengene Tokyo. Di. Tanggal 22 Mei 45 Mbah Kiai Hasyim deklarasina wajib jihad. Deklarasi wajib jihad melawan penjajah. Penjajah Londo, Jepang ya. Aniku NU gawe kumpulan namine Sabilillah karo Hizbullah. Sabilillah dipimpin Mbah Kiai Maskur saking Jakarta almarhum, sing Hizbullah dipimpin Dr. Andes Zainal Arifin. Neka istilahnya Master Zainal Arifin Cah Ansor. Kiai-kiai masuk sing nom-nom kados kula ngaten iki masuk Hizbullah. Sing kaya Mbah Kiai Arwani, Mbah Kiai Turekan, sing sepuh-sepuh masuk Sabilillah. Perang musuh Londo. Londo apa yang jajah mana yang Indonesia pada wis jajah 350 tahun. Nalika perang Londo tahun 49 kembali ke Indonesia, Jepang mundur saka Indonesia. Kula malu gelyawan. Gawa apa? Gawa cocolan pring. Dijawi karo kiai kok digembleng teng masjid mriki. Iki cocolan engko nek enek kepethuk Londo terus antem ke nganti kandhane. Kula digawani kacang ijo. Kacang ijo iki engko nek wis ngono wacana hayat iki engko sebar engko kacang ijo nek jadi tentara. Aku kok percaya ngono lho, masyaallah. Kula terus ketangkep Londo. Londo nate ditangkep Londo. Ya. Ditangkep Londo dibuen kali kanca-kanca ini. Jadi kalau menate teng buen. tapi mboten korupsi mboten. Mboten duwen ditangkap londo, perang musuh penjajah. Istilahnya perang musuh penjajah. Rakyat Indonesia musuh penjajah Jepang, musuh sejarah londo. Sing perang ya ana wong Ansor, ana NU, ana Muhammadiyah, ana Kristen, ana Katolik, ana Buddha, ana macam-macam. Pokoke Indonesia rakyat musuh londo penjajah. Istilahe ngono. Ya. Akhire iso merdeka tahun 45. Tanggal 17 Agustus. Nah, mulanya dong negara niku disebut negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Boten dong NII Negara Islam Indonesia. Boten nah, ini wong Islam nakal. Sing berjuang niku ya ana wong Islam, ana wong Kristen, Katolik, ana Buddha. Dadi kula teng mbuyane ya kumpul wong Kristen bareng. Kula teng mbuyane mboten saged salat. Mergo dikunci terus, ora dibuka-buka. Dadi dak iso metu. Terus sholat kula, sholat li hurmatil wakti, mergo rak dewudu. Dan sholat orang itu ngadek, orang itu sujud. Wong sak kamar, wong petang puluh. Jadi rak itu apa-apa. Orang pun nate dibuat. Dibuat pun nate, teng istana nge pun nate. Numpak pesawat pun nate, numpak selender pun nate. Numpak selender nate kok. Jadi bisa rasa nak ambil ni. Jadi nak orang orang ni kiai cak berjuang, wong rak ngerti. Ya, wong rak ngerti atau wajib bayi. Jadi berjuang. Berjuang melawan Belanda. Lah saiki wong Islam wis rukun, wis api, masjid-masjid dienggo pengajian ya. Dadi ora ana wong kafir ganggu. Lah ngene iki bawa ana wong kafir ganggu. Sampan diplintenge. Terus takon nglawan. Nih, takon nglawan. Ya. Ini buatan enten. Ini perjuangan Mbah Sunan Kudus sakit kita terus sakit. Lajeng sampean noto keluarga, bojone, anak cilik-cilik sampean sekolah hake teng sekolahan sing murang agama. Niki namene berjuang. Nganggo duit. Ya. Ana anak syahriyae pendulan nyangoni anak putu pendino. Niki aja itu bisa billah bi amwalikum supaya anak putu jadi wong Islam. Nah. Perjuangannya bi amwalikum. Mulanya ampun nganti salah paham. Sejane berjuang ku sing gawa pedang tok lucu niku. Iku terakhir. Ngene iki pamane kok ana wong kafir mlebu rene gawa pedang. Sampeyan tak kon lawan. Mbawani ora iku urusan ne. Niki carane. Bangsa dateng ayat jadi Kanjeng Nabi ngadepi gembong-gembong wong kafir iki namine berjuang. Kanjeng Nabi nggawa pedang mboten ngono. Yang adu arep adu pikir namine berjuang wa al sinatikum. jahidu bisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum wa asinatikum. Mulanya Kanjeng Nabi rene mboten ngerti nek wong kafir, nek wong kafir-kafir gembong ora bakal Islam. Tapi nyatane ya ana sing masuk Islam. Sapa? Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib, pamane Kanjeng Nabi akhire masuk Islam. Ya, tapi ana berhasile. Kala aja kaya ngono. Inna satamene surat atau ayat tazkiratan ku peringatan kanggo makhluk. Kanggo peringatan. Faman syaa. Baman mangko disapane wong syaa kang ngersakake apik sapa wong. Sing jo kepengin apik lakune zakarahu. Mangko nutur sapa wong ing jawu. Jawah mau Quran fi suhufin kang tetep ing dalem pira-pira lampiran mukarramatin kang dimulyakake. Jadi ana lampiran sing nanggone lauh mahfud marfuaten kang dionjoake. Mutaharaten kang disucikake, suci saking rerigune setan. Biaiti safaraten kang ana ing dalam pira-pira astane malaikat safaroh. Malaikat ana sing jenengane safaroh. Malaikat juru tulis. Tiramen kang mulya-mulya. Baroroten kang bagus-bagus. Jadi Quran iki perlu dihormati dan perlu diamalake. Ayat tanda itu kutilal insano sambil bercek manusia kafir. Kutilal insano niki laknat sambar bledek manusia kafir. Kutilah sambar bledek al insanu sapa manusia sing kafir. Ma'akfarah utawi opo tosipisi akfarahu iku ndadekake kufur sapa kafir. Dadi akeh kufur apa maeng wong kafir. Kok nganti mento dadi wong kafir. Ora anut perintahe Gusti. Diterangake min ayyi syai'in. Sangka apa? Khalaqahu nitahake Allah ing manusa. Pikir. Manusa iku kosoko apa barang apa? Kok gedene malah ngupuri. Diterangake nek manusane ora gelem ngomong. Ayat Quran sing nerangake. Min nutfaten sangka nutfah mani. Khalaqahu nitake sapa Allah ing manusa. Manusa ku dititake sangka barang sing griseni. Barang sing sepele faqad darahu mongko nektir sapa Allah ing manusa asale sangka mani terus dadi jarah segumpal terus dadi daging segumpal terus dadi balung dibungkus daging kira-kira pitung wulan, walung wulan, terus metu sangka gua garbaning ibu. Ini manusia. Wong kaya ngono asale. Barangnya jadi manusia kok malah ngufuri kenikmatane Gusti Allah. Sumastabila mengkonuli ing jalan metune manusia. Sangka gua garbaning ibu metu ring ini ngalam dunya. Yassarahu gawe gampang sapa Allah ing manusia. dilalah asale komani dadi darah segumpal, dadi daging segumpal, dadi balung bungkus daging, dadi cicak dadi manusa metu sangka garbane ibu. Nek donya ana sing setahun, ana sing rong tahun, ana sing sewu tahun, kersane Allah sak kersane. Mengko nek waktu tok waktune summa matahu, mengko nuli matene Allah ing manusa. Kaya sedulur-sedulur kita sing pun kapundhut. Nek wis mati ora kena lung tengok-tengok nak kamar. Fa'ab jarohu mongko ngubur sapa manusa ing mayit dilebokno ning kuburan. Ya iki antarane sing urip karo sing mati padha-padha nak bumi tapi nggone dhewe-dhewe. Sing urip nak dhuwur bumi, sing mati nak jero bumi. Jadi tetap nak bumi. Summa idza syaa mongko nuli tekalane ngersakake sapa Allah nek wis bar mati ansyarahu mongko nguripake sapa Allah ing manusa yaiku lil ba'si dina ba'as. Ya iki para manusa kabeh dilingke dilengke karo Gusti Allah liwat dawuh Quran. Mulane benjing kita umat Islam nak ngene ora masar nek wong kafir-kafir dadi meleh-melehke karo malaikat kula jenengan benerake. Iya wis diterangake Quran pirang-pirang. Quran sing nerangake kejadiane manusia pinten-pinten ayat. Kala temenan lama yakdi ora jenekane sapa kafir main barang amarau kang perintah sapa pangeran ing ma perintah-perintahe Gusti Allah ora digawe wis ora gelem nyembah malah gawe sesembahan ngenyek niku don. Ya Gusti Allah zat sing maha agung sing gawe manusa gawe bumi kecukupane manusa dicukupi kok dipadhakake karo patung iki wong kebangetan cara bahasa kudus ngenyek iki lho temenanan lakek kula jenengan sing manusane upamane di jejero patung. Sampean kondinge itu jejero patung. Sampean direken patung. Ngono wae wis muring-muring. Kok Gusti Allah dipajakno patung. Iki wong ngenyek sing banget. Lama yakdi ma amara. Mesti ning pengabdian penyembaring Allah malah gawe patung Gusti Allah dibajakno patung. Mulane pangeran mrengetake fal yanzuril insanu ila ta'ami fal yanzur maka becek mandeng ningali al insanu sapa manusa ila ta'amihi marang panganane. Coba mikir panganane wae. Manusa diciptakake nang bumi. Bumi diwehna manusa waladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Bumi iki nggonono sak karepmu tandurono kanggo kowe. Mikir kon mikir. Anna sak temne ingsun Allah sababnal ma'a ngesokake ingsun ing banyu sangka mendung. Wong-wong ning arani sangka langit. Ya. Mika mendung gawa banyu hujan. Terus metu seban kelawan masuk tenan. Engko nek banyu nek wis medun cuma sapa kenal ardo. Mongko nuli mecahake ingsun Allah. Ngekarake ingsun ardo ing bumi yo mekah-mekah. Sapa kelawan pecah-pecah tenan. Terus wici-wici pari jagung ketelo ya macam-macam nene Arab anggur zaitun kurma jomedun di mulane Qurane sing disebut anggur ora klengkeng mergo kono nek Mekah iku sing ana ku anggur karo kurma zaitun ten iku. Orang ini nerangake sing situasi Mekah. Fa'ambatna mongkonukulake ingsun fiha ing dalam bumi khabban ing wiji. Ono sing beras, berasnya ono sing umbu, deli, cempo, lan liyane. Ono sing jagung, gandum, apa macam biji pirang-pirang wangiakan lan anggur wakodeban lan rambanan wazaitunan zaitun zaitun itu panganan sing endah nanti disebut namanya surat watini wazaitun wanakla lan kurma wakada ikolan pira-pira pertamanan hulban kang rempek rentet wahada ikolah biro-biro pertamanan hulban kang rempet rentet wafatihatan lan buah-buahan wa'abbalan suket-suket kabeh mau mataan keronong gawe enak lakum kanggo sira kabeh wali an'amikum lan raja kaya ira kabeh iki manusa dikandhani karo Quran panganan semono kabeh mau pancen kanggo kuwe manusa kanggo panganane raja kaya dadi wong Jawa ngene ngono wedhus kebus sapi unta lan liyane wis dicukupi karo Gusti Allah panganane. Ki enake manusa. Manusa karek ngibadah salate paling cithik 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya lan subuh. Posone pendak Ramadan terus sing diparingi kemampuan zakat sing diparingi kemampuan kesah haji sing ora mampu ora wajib haji lakum wali an'amikum wis cukup banget diterangake kaya ngono terus diperingetake Faida jahatis cokoh. Mongko nalikane teko apa penyempulan kedua. Malaikat Israfil. Nyebul semprong sing kaping pindho. Wong sing nak kuburan-kuburan kabeh. Dotangi. Lana leka iku. Wong karo bojone ora akur karo anake ra wani kumpul sebabe menapa tau ana perkara nok donya kuwatir nek dituntut iki dilengke yauma yafirul mar'u ing dalam dinane mlayu sapa wong suci min akhihi saking dulure ora wani kepethuk dulure mergo tau perkara nok donya wa ummihi lan ibune sing tau pekaran karo ibu wa abihi bapake wa sahibati bojone wa banihi anak putune ora wani kumpul sebab kuatir nek dituntut pekarane. Riku nane mriyen iku tetep kedhe saben-saben wong siji minhum saking manusa kabeh yauma idin ing dalam dina iki sya'nun utawi ana urusan. Sya'nun utawi ana urusan yughnihi kang ngribetake urusan ing manusa. Jadi ana urusan. Nalika iku manusa dibagi loro. Wujuhun utawi pira-pira wajah praupan yauma idin ing dalam dina kiamat musfiratun ana sing bagus-bagus mencorong-mencorong musfiratun ana sing bung mencorong ganteng-ganteng ayu-ayu dohikatun sumeh mustabshiratun terbingar. Jadi manusia ana sing ganteng nek wedok ayu mesem bingar sapa wong Islam. Jadi wong Islam besok dina kiamat ganteng-ganteng sing lanang sing wedok ayu-ayu ge mesem-mesem. Sebab napa? Keyakinan nek donya dibuktekake bener-bener nyata. Lah iku sing wong Islam. Lah sing wong kafir. Wa wujuhun lan ana pira-pira rai yauma idin ing dalam dina kiamat alaiha ing atase rai gobaratan bledhuken. Raine umut-umut bledhuk. Tarahku kang nungkepi ing rai kota roten apa peteng gosong. Jadi saya sisi mana raine bledhuk kumut-kumut ireng gosong. Sapa iku? Ulaika humul kafaratul fajarah. Utawi sing raine peteng bledhuk kotor. Al kafaratu iku para wong kafir. Al fajaratu kang padha lacut-lacut sing do kemaki-kemaki nak donya. Wis ra gelem ibadah malah nyenyek karo Gusti Allah gawe patung-patung dianggep pangeran dipacakno karo Gusti Allah iku besok raine kuseng. Muga-muga kita sak keluarga termasuk ingkang praupane bingar ganteng sumeh. Amin Allahumma amin. Tumada surat at-takwir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa arzuqna ittiba'ah. Wa arina al-batila batila wa arzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.